Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وكل ضلالة في النار. أيها الناس خنفتنا عزكم الله sesungguhnya sepertiga malam terakhir adalah waktu yang terjadi di sana perkara-perkara kebaikan, perkara-perkara yang penuh dengan fadilah. Yang bisa diharapkan dan dicapai oleh seorang muslim, seorang mukmin yang mengharapkan kebaikan dan keutamaan. Di saat yang sama, di waktu yang sama, pada sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu di mana ahlul batil dari kalangan syayatinul jinni wal ins, setan-setan dari bangsa jin dan setan-setan dari bangsa manusia menebarkan kejahatannya. Satu sisi itu waktu yang baik, sisi yang lain itu waktu di mana syayatinul jinni wal ins menyebarkan kejahatan-kejahatan dan makar-makarnya. Sisi baiknya sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir, memberikan harapan, membuka rahmat kepada segenap hamba-hambanya, mengijabai doa, mengabulkan permintaan, mengampuni dosa bagi orang-orang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi baiknya ialah waktu itu adalah waktu makbulnya doa, waktu yang terbaik untuk memasrahkan diri, mencurahkan isi hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon taufik, memohon hidayah, memohon kemudahan-kemudahan, solusi-solusi dari semua problematika, semua permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing insan. Dari masalah pribadi, masalah keluarga, masalah usaha, ataupun masalah-masalah yang lain. Nah, juga pada sepertiga malam terakhir pula, di sana disyariatkan qiyamul lail sebagaimana diuraikan tadi, dan dinyatakan sebagai waktu yang paling afdal, waktu yang paling utama dalam melaksanakan qiyamul lail. Itu merupakan qiyamul lail yang dicontohkan oleh Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam, juga dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tadi ialah salatnya Nabiullah Daud. Puasa yang paling Allah cintai ialah puasanya Nabiullah Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau tidur hingga tengah malam. Bangun pada sepertiga malam terakhir. Kemudian tidur lagi pada seperenam sisa. Wa yasumu yauman wa yuftiru yauma. Beliau puasa sehari, berbuka puasa sehari. Ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat malam qiyamul lail di sepertiga malam terakhir itu merupakan saat qiyamul lail yang paling Allah cintai, menyerupai qiyamul lailnya Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wasalam pun juga mengamalkan hal yang serupa. Beliau yaqum thuluthal laili wa yanamu sudusah. Beliau bangun sepertiga malam terakhir salat, kemudian tidur lagi pada seperenam sisa. Seperti salatnya Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Ringkasnya barakallahu fikum, sepertiga malam terakhir merupakan waktu yang paling afdal, waktu yang paling utama dalam mengerjakan qiyamul lail. Juga barakallahu fikum, disebutkan dalam riwayat yang lain, adanya suatu saat, suatu waktu yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika ada seorang hamba yang menepati, mencocoki waktu itu dalam keadaan dia berdoa kepada Allah, akan dimakbulkan doanya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inna fil laili la sa'atan لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة." Katanya Rasulullah SAW, sesungguhnya di malam hari ada satu waktu, tidaklah ada seorang muslim menepati waktu itu dalam keadaan dia memohon Allah, memohon kepada Allah kebaikan urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah pasti berikan itu kepadanya. Dan itu tiap malam. Wadzalika kullal lailatin, itu tiap malam. Maka tentunya barakah hukum yang sangat diharapkan ialah sepertiga malam terakhir. Satu waktu, kalau ada seorang muslim yang menepati waktu itu, kemudian dia memohon kepada Allah semua urusan dunia, semua urusan akhirat, kebaikan dunia akhirat, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga menuntun azakumullah, pada sepertiga malam terakhir pula, di sana dianjurkan untuk sahur bagi orang-orang yang mau berpuasa keesokan harinya. Sepertiga malam terakhir sampai subuh, dan waktu yang paling afdal ialah menjelang subuh. Sehingga di satu sisi terdapat sekian banyak amal-amal kebajikan, amal-amal kebaikan, di sisi yang lainnya Allah Tabaraka wa taala memberitakan akan mengabulkan semua permintaan hambanya, akan mengijabai doa hamba-hambanya, akan mengampuni semua dosa hamba-hambanya yang memohon ampun kepadanya. Sahur juga seperti ke malam terakhir pula barakallahu fikum, sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana terangkan tadi ikhwan, itu merupakan sifatnya kaum mukminin, kaum muttaqin. Sifat yang mukminin muttaqin memperbanyak istighfar kepada Allah tabaraka wa taala di waktu sahur yang masuk dalam lingkaran seperti ke malam terakhir. Sama sebanyak lagi yang lain. Yang intinya sepertiga malam terakhir adalah waktu-waktu di mana di sana penuh dengan perkara-perkara kebaikan, penuh dengan amal-amal kebajikan. Barakallahu fikum. Sekali lagi, di saat yang sama pada sepertiga malam terakhir itu pula terdapat sekian banyak kejahatan-kejahatan yang ditebarkan oleh syayatinul jinni wal ins, setan dari bangsa jin dan manusia. Praktek-praktek sihir yang disebutkan dalam Al-Quran di Al-Falaq, nafasati fil uqad, wanita-wanita tukang sihir yang meniup simpul-simpulnya, itu terjadinya pada waktu seperti pada waktu itu. Para syayatinul jin wal ins bertebaran pada waktu itu. Setan-setan jin menebarkan makarnya, menebarkan gangguan-gangguannya. Setan yang meniupkan atau yang membuat simpul-simpul di tengkuk masing-masing orang ketika tidur, semakin menguatkan tepukan-tepukannya dengan harapan supaya hamba-hamba Allah, dengan harapan supaya kaum muslimin tidak mendapatkan kesempatan meraih kebaikan di sepertiga malam terakhir. Tukang-tukang sihir, para syayatin dari kalangan manusia ini juga menebarkan sihirnya, menebarkan santetnya, menebarkan tenungnya, ilmu hitamnya, dan segala macamnya. Kita bisa membahas dan mengulas dengan panjang lebar penjelasan para ulama una dalam menafsirkan surat Al-Falaq. Ketika dia. Begitu pula dari kalangan syayatinul ins, setan-setan manusia yang mursal ini, yang suka berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam itu, sepertiga malam terakhir adalah puncak malam di mana mereka menghabiskan waktu malamnya dalam dunia hitam. Yang khamer dengan khamernya, yang perempuan dengan perempuannya, yang segala macam dengan aktivitasnya masing-masing. Itu semakin malam, semakin mengerikan. Semakin malam, semakin menjadi-jadi. Ini syayatinul ins dari kalangan kaum mursal. Pada saat itu juga. Sepertiga malam yang di sana terjadi peristiwa-peristiwa besar. Ada yang baik, ada yang jahat. Maka masing-masing kita sekarang sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya kita akan memanfaatkan momen sepertiga malam terakhir itu untuk meraih perkara kebaikan yang banyak, meraih fadilah-fadilah yang sangat banyak dengan berbagai macam aktivitas ibadah yang tadi disebutkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diisi dengan qiyamul lail, diisi dengan istighfar kepada Allah, diisi dengan doa, diisi dengan soal, permohonan-permohonan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, diisi dengan mencurahkan isi hati kepada Allah, pasrah kepada Allah, memohon solusi-solusi problematika kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bagi mereka yang mau berpuasa, sahur dan segala macamnya, maka dia isi waktu itu untuk perkara-perkara kebaikan. Dan ingat, ini adalah sifatnya kaum mukminin, kaum muslimin. Kalau sampai pada sepertiga malam terakhir tadi ternyata ada seseorang yang justru memanfaatkannya untuk perkara-perkara yang maksiat, perkara yang mungkar, perkara yang mursal. Entah itu untuk minum khamr, entah itu untuk main perempuan, atau kayak yang lain-lainnya. Maka dia adalah orang yang sangat sengsara. Sangat sengsara. Apalagi digunakan untuk perkara-perkara yang melanggar syar'i, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sihir, dukun, penung, dan segala macamnya itu. Maka lebih parah lagi kondisinya barakallahu. Siapa saja yang tidak bisa memanfaatkan waktu sepertiga malam yang terakhir untuk perkara kebaikan, untuk meraih pahala besar dari Allah tabaraka wa ta'ala, hanya ada dua pilihan barakallahu fikum. Anda kepingin jadi orang yang beruntung ataukah Anda kepingin jadi orang yang merugi? Yang kepingin jadi orang beruntung, barakallahu fikum, maka dia manfaatkan sebaik-baiknya seperti malam terakhir tadi dalam rangka untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, meraih keutamaan sebanyak-banyaknya. Barakallahu fikum. Dan orang-orang yang sebalik, yang lawan daripada itu, barakallahu fikum, maka berarti dia dikatakan sebagai orang yang sengsara. Wallahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Naam ya ikhwan, ini hadis Rasul alaihi salatu wassalam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya idza baqiya thuruthul lailil akhir wa yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruli fa aghfirulah. Hadis ini barakallahu fikum tidak semata-mata berisikan tentang akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah tentang asma wa sifat, tapi lebih daripada itu hadis ini adalah hadis yang betul-betul menjadi motivator kaum mukminin, menjadi pelecut kaum mukminin untuk meningkatkan ibadah dia, meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah, betul-betul memanfaatkan apa yang disebutkan dalam riwayat ini, kesempatan untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang mengimani riwayat ini, maka dia akan berbahagia. Bagi orang-orang yang tidak mengimani riwayat ini, yang menolak riwayat ini, maka dia pun juga akan sengsara, dikarenakan dia tidak akan mendapatkan kesempatan emas, kesempatan yang baik yang disebutkan dalam hadisnya Rasul alaihi salatu wasalam yang tadi kita bahas. Selebihnya barakallahu fikum, Anda bisa lihat uraian panjang lebar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam syarah hadis nuzul yang dimuat dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di jilid yang kelima. Barakallahu. Satu hadis lagi untuk menyempurnakan waktu. Gitu ya, enggak apa ya. Sehingga pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab yang kedua. Bab yang kedua menjelajahi alam malakut. Karena pembahasannya terkait dengan al-imanu bil malaikah, iman dengan para malaikat. Jadi kita akan menjelajahi alam malaikat. Barakallahu fikum. Meneropong alam malaikat. Terserah antumlah gimana judulnya Evan ya. Barakallahu fikum. Menyisakan satu hadis. Kita baca hadis ini ya kawan, barakallahu fikum. Dibaca hadisnya apa? Dibaca pertanyaannya. Dua-duanya? Ya enggak mungkin. Harus salah satunya. Buat. Kalau begitu hadis berikutnya dibahas lagi nanti kita sendiri. Berapa jumlah rakaat salat malam? Bagaimana, apakah cukup dengan dua rakaat? Bagaimana dengan salat witirnya? Salat malam, salatul lail, qiyamul lail, witir, itu semuanya satu kesatuan. Dikatakan salat malam, dikatakan qiyamul lail dikarenakan waktunya di malam hari. Dikatakan sebagai witir dikarenakan jumlah rakaatnya ganjil. Jumlah rakaatnya ganjil, barakallahu fikum. Baik, terkait dengan berapa jumlah rakaat salat malam disebutkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW tidak pernah lebih, baik ketika Ramadan atau di luar Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Apakah cukup dengan 2 rakaat? Jawabannya cukup dengan 2 rakaat. Bagaimana dengan witirnya? Witirnya bisa 1, bisa 3. Sehingga 2, 2, 1 atau 2, 1. Para pasukan, ringkasnya satu rakaat boleh, tiga boleh, lima boleh, tujuh boleh, sembilan boleh, sebelas juga boleh. Barakallahu fikum. 13, ada yang mengatakan di 13 itu dua rakaatnya adalah qabliyah subuh. Ada yang mengatakan dua rakaatnya ba'diyah isya. Ada yang mengatakan dua rakaatnya ia dua rakaat ringan pembuka qiyamul lail. Yang terakhir ini yang sudah mendekati para ulama.

pamannya mati kafir. Ali bin Abi Thalib orang tuanya mati kafir. Itu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ikhwan. Lakum dinukum waliyadin. Harap. Mana yang utama, berdoa atau qiyamul lail, salat malam pada sepertiga malam yang akhir jika waktunya tidak cukup untuk melakukan keduanya? Bisa kedua-duanya. Sambil qiyamul lail, sambil doa. Loh, gimana caranya? Nah iya, qiyamul lail kan sholat. Di dalam sholat ada beberapa kesempatan untuk doa. Ketika sujud, doa. Banyak doa ketika sujud. Sebelum salam, doa. Banyak doa ketika sebelum salam. Sehingga qiyamul lail ya iya, doa juga iya. Barakallahu. Bahkan itu bisa menumpahkan semuanya ketika kamu sujud. Disertai dengan kekhusyuan, dengan tafakur, dengan tadabur. Kita akan merasakan betapa nikmatnya qiyamul lail ketika itu ya. Karena hening, tidak ada siapa-siapa gitu ya. Lebih khusyuk dalam bermunajat. Apakah sholat malam harus dijahr? Keraskan bacaannya. Apakah boleh kalau enggak dijahr? Jawabannya boleh dijahr, boleh tidak. Kalau dia sholat berjamaah dengan yang lain, dijahr boleh. Kalau dia sholat sendirian, maka dibacanya tidak terlalu keras, tidak terlalu lirih. Sehingga dia membacanya cukup untuk dia dengarkan sendiri. Apakah sholat malam di sepertiga malam terakhir sebaiknya setelah bangun tidur? Dan apabila dari sore belum tidur hingga waktu sholat malam, apakah sama pahalanya? Insya Allah sama pahalanya. Dikarenakan bukan persyaratan barakallahu fikum. Tapi kok gak ngantuk antum kalau dari mulai sore mulaian gitu sampai sepertiga malam terakhir, kemudian sholat malam, ngantuk ehonya. Nah iya, jadi yang lebih enak itu tidur, bangun setelah itu seger, baru kemudian dia mulai. Jadi kalau gak mungkin kan gak ada masalah. Apakah ada doa khusus sesudah sholat tahajud? Tidak ada. Umum doanya ya. Umum, antum minta semuanya sudah. Hadis yang tadi kita baca, hadis nuzul, itu umum sifatnya. Doa apapun, permohonan apapun, kamu minta. Walaupun tidak menggunakan bahasa Arab, pakai bahasa Banyumas, tidak ada masalah. Pada waktu itu, Allah Maha mengetahui semuanya ya. Sebanyak-banyaknya. Apakah salat duha juga ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Naam, termasuk salat-salat yang disunnahkan Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan salatul awabin hina tarmudul fisal. Salatnya orang-orang yang suka bertaubat ketika anak unta kepanasan. Itu salat duha. Barakallahu. Apakah ada salat khusus sebelum salat tarawih dan doanya khusus? Dalam kurung atau sholat pembuka dua rakaat sebelum tarawih, apakah ada dalilnya? Dalilnya ada ya Pak. Itu hadisnya sahih dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam melaksanakan dan juga menganjurkan orang untuk memulai qiyamul lailnya dengan dua rakaat khafifatain. Rakaatain ini khafifatain, dua rakaat yang ringan. Sehingga saya ada ya Pak. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza qama ahadukum min al-laili falyaftatihis salata bi rak'atayn khafifatayn." Apabila salah seorang di antara kalian bangun untuk qiyamul lail, maka hendaklah dia membuka salat dengan dua rakaat yang ringan. Juga dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili liyusalli iftataha salatahu biraka'atayn khafifatayn. Adalah Rasulullah alaihi salatu wasallam apabila qiyamul lail untuk salat malam, beliau membuka salatnya dengan dua rakaat yang ringan. Sehingga anjuran dan perbuatan langsung Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bacaannya enggak ada yang khusus, terserah Anda. Barakallahu fikum. Yang penting dua rakaat pembuka khafifatayn. Panjang waktunya untuk menanyakan. Kak Kalau kita punya hutang kepada orang yang sudah tidak diketahui keberadaannya, bisakah kita sedekahkan atas nama dia? Kalau memang demikian keadaannya, maka diperbolehkan sedekah atas nama orang tersebut. Kemudian ketika suatu saat nanti orangnya nongol datang dan menagih hutangnya, maka Anda harus membayar hutang dia. Yang sudah Anda keluarkan itu sedekah bagi Anda. Sehingga sebelum berbuat demikian, dipastikan terlebih dahulu tidak ada dia, tidak ada ahli warisnya, tidak ada siapapun yang bisa bagaimana sehabis sholat malam lalu tidur kembali sampai menjelang subuh. Apakah sehabis sholat malam harus menunggu waktu sholat subuh? Bisa menunggu, bisa juga dengan tidur. Tapi yang jelas jangan sampai terlambat subuhnya. Paham ya? Subuh ketika adzan bangun, sholat dua rakaat qabliyah subuh, kemudian subuh berjamaah. Itu yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul yang membangunkan ya, sahabat Bilal selaku muadzin yang membangunkan Rasul alaihi salatu wasallam. Naam. Sudah disampaikan. Doa, permohonan dan istighfar yang dipanjatkan oleh kita agar bisa dipenuhi atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat-syaratnya? Masya Allah. Pertanyaan bagus. Sengaja tadi enggak saya bahas dikarenakan pembahasan itu dibahas khusus di dalam fiqih doa. Doa itu ada adab-adabnya, ada waktu-waktu makbul, ada tempat-tempat makbul, ada penghalang-penghalang makbulnya doa. Ya semua harus dipenuhi syarat dan segala harus dipenuhi ya. Itu panjang pembahasannya. Apakah boleh dengan doa dalam Al-Quran dibaca pada saat sujud sholat malam, baik sholat malam ataupun sholat-sholat selain malam, ketika sujud dalam sholat diperbolehkan membaca doa yang terdapat dalam Al-Quran dengan syarat niatnya untuk berdoa bukan dalam rangka tilawatul Quran. Kenapa ya Ikhwan? Sebab dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Itu nas hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Anda memilih doa dari Al-Quran, Anda niatkan untuk berdoa bukan tilawatul Quran. Barakallahu fiik. Insyaallah tabarakallah. Ini sejarah ini bisa panjang banget ini. Jawab pertanyaan ini ya. Ada anggapan di kalangan umum bahwa mimpi di sepertiga malam terakhir adalah bisa menjadi kenyataan atau mimpi yang benar. Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Saya tidak tahu apakah sepertiga malam terakhir itu sebagai makbulnya mimpi. Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Yang jelas mimpi kan ada tiga. Mimpi yang dari setan, mimpi-mimpi buruk, ihtilam, dan juga mimpi yang baik dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Wallahu'alam. Allahu ta'ala alami sawab. Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Mohon dijelaskan beda istighfar dan taubat. Masya Allah. Kata-kata taubat bisa disebutkan sendiri-sendiri. Taubat itu meliputi taubat dan istighfar. Istighfar meliputi taubat dan istighfar. Ketika disebutkan bareng-bareng bersama-sama taubat dan istighfar, maka yang namanya taubat itu untuk perkara yang telah lampau, istighfar untuk perkara yang akan datang. Yang akan datang, barakallahu fikum. Ini beberapa hal yang mereka sebutkan terkait dengan beda istighfar dan taubat. Tapi semuanya sama ya, memiliki makna yang kurang lebih sama. Sama kalau langit dunia dengan langit bumi, ya sama aja ya kan. Langit dunia, langit bumi ya, langit yang di atasnya bumi yang kelihatan itu atau dikatakan sebagai langit dunia. Barakallahu fikum. Ada lagi ikhwan. Mohon dijelaskan beda lafaz man yad'uni dengan man yas'aluni. Masyaallah. Bagus sekali. Kalau man yas'aluni itu permohonan-permohonan hajat. Soal masalah, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini, minta ini. Soal. Makanya dengan

tidak pernah melihat Allah dengan mata kepala sendiri, tetapi melihat Allah dengan hatinya. Ra'ahu bi fu'adih bi qalbih, ru'yah qalbiyah. Itu prinsipnya Ahlus Sunnah. Kita melihat keterangannya Syukur Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Al-Ulu, mana dengan hati. Adapun dengan mata kepala sendiri itu melihat wujud asli malaikat Jibril. Barakallahu fiik. Paham insyaallah ya? Tapi kira yang sekarang yang baik yang ngapain diurusi? Setengah tiga, masya Allah, nggak terasa ya. Terakhir, terakhir apa semuanya? Terakhir ya? Bagaimana menyikapi pemerintah terhadap kenaikan BBM? Masya Allah, Enggak jadi naik. Naik, enggak naik, biasa saja. Jangan kemudian enggak jadi naik, oh, berarti sukses dong demonya. Enggak. Bukan ya. Ketika antum mendapati kebijakan pemerintah muslim, barakalakum, dan antum mendapati kebijakan itu kebijakan yang betul-betul menyengsarakan rakyat, gitu bahasanya ya, menyengsarakan rakyat, kebijakan yang zalim, maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah sama seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, ialah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Satu. Yang kedua, sikapnya adalah sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak kamu suka, baik kebolimannya atau kebijakan-kebijakan dia. Sabar dulu. Yang ketiga, mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Didoakan supaya dikasih taufik, dikasih hidayah, supaya menjadi penguasa yang saleh, penguasa yang baik. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Yang berikutnya Irfan barakallahu fikum, ya, dengan menasihati penguasa. Menasihati penguasa dengan cara syar'i. Cara syar'i menasihati penguasa tidak di depan khalayak ramai, tidak di depan massa, bukan dengan cara demonstrasi, tetapi di tempatnya penguasa. Bisa face to face, bisa via telepon, bisa via risalah dan segala macamnya, atau via HP, SMS dan segala macam, ada huwa, dengan sembunyi-sembunyi. Itu yang disyariatkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Ketika tidak ada perubahan sama sekali, ya sudah, kita pasrahkan semuanya kepada Allah tabaraka taala, dan kita memohon hak kita kepada Allah. Itu yang secara global yang disampaikan dalam sikap banyak riwayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Evan, perlu dipahami, adanya penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang berkhianat, penguasa-penguasa yang jahat dan segala macam di sebuah bangsa dan negara, itu sesungguhnya karena kezaliman rakyatnya, karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang merajalela di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya Allah timpakan kepada mereka penguasa yang zalim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul. Allah akan timpakan fitnah kepada mereka atau azab yang pedih. Dalam tafsirnya yang namanya fitnah di sini umum, meliputi semua fitnah. Al-Imam Syaukani dalam buku dalam tafsirnya Fathul Qadir menerangkan ayat di atas. Di antara makna fitnah ialah tamam tasallutu sultanin ja'irin alaihim, penguasa yang zalim akan menguasai mereka. Dengan sebab anda-anda wahai masyarakat menyelisih sunnah Rasul, menentang sunnah Rasul, tidak mengerjakan sunnah Rasul, maka hukumannya adalah dikasih fitnah. Di antara bentuk fitnahnya ialah dikuasakan pada kalian penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi di Al-An'am, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ala ba'din bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan, kami jadikan penguasa sebagian orang-orang zalim atas sebagian yang lain dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Antum lihat dalam tafsir Sa'di tentang ayat di atas Al-An'am 129 insyaallah ya. Asyir Sa'di mengatakan bahwasanya munculnya kezaliman-kezaliman yang pada penguasa, munculnya penguasa-penguasa yang zalim itu dikarenakan banyaknya kezaliman pada rakyat. Idza kathura dhulmu, kalau sudah banyak kezaliman, kerusakan pada masyarakat, Allah akan timpakan kepada mereka orang-orang zalim dari kalangan para penguasa. Tetapi kalau kemudian mereka soleh, orang masyarakatnya soleh, masyarakatnya adil, maka Allah akan berikan kepada mereka penguasa yang adil, bukan penguasa yang zalim. Al-Imam Ibn Abi Isa Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Tahawiyah menjelaskan ya ikhwan, apabila ini bagaimana, apabila rakyat itu menginginkan penguasanya tidak zalim, maka hendaklah rakyat itu yang meninggalkan kezaliman. Barakallahu. Sehingga harus banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah, memperbaiki diri, memperbanyak amal saleh, meninggalkan kezaliman-kezaliman yang ada, bertakwa kepada Allah untuk solusi dan meredam kezaliman para penguasa. Barakallahu. Semakin Anda demo, semakin Anda melanggar syariat, semakin Anda anarkis, semakin Anda zalim dalam mensikapi kezaliman penguasa, maka di kemudian hari nanti akan muncul penguasa yang lebih zalim dari sekarang ini, lebih zalim daripada kalian. Barakallahu fikum. Itu merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Kebaikan-kebaikan yang menimpa kamu dari Allah, kejelekan yang menimpa kamu dari diri kamu sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasafat aydin nas. Muncul kerusakan di lautan, di daratan dengan sebab ulah tangan-tangan kamu sendiri. Di antara kerusakan ialah penguasa yang zalim. Ini prinsip Islam. Kepengin penguasanya adil, rakyat yang adil. Ada sebagian orang datang kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala wa arba, mengeluhkan kondisi yang ada ketika itu, banyak pertempuran dan segala macamnya itu. Wahai Ali, bagaimana kondisi kita sekarang ini? Kok enggak sama dengan kondisi zaman dahulu, di zaman Abu Bakar, Umar dan segala macamnya? Katanya Ali bin Abi Thalib, kalau di zaman sekarang ini banyak kerusakan seperti itu dikarenakan rakyatnya kayak kamu. Kayak kamu nih rakyatnya ini. Di zaman Abu Bakar, Umar dan segala macam penuh dengan keadilan karena rakyatnya kayak saya. Ini kayak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Paham saya? Kalau rakyatnya soleh-soleh, rakyatnya mukmin, bertakwa kepada Allah, orang yang baik-baik seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, ini penguasanya kayak Abu Bakar Siddiq. Ada kelas itu. Paham saya? Nah, tapi kalau rakyatnya kayak antum-antum yang dolim-dolim ini, Allah Ustaz, ya sudah. La haula wa la quwata illa billah. Padahal kanan kita nazakullah, kayak dengan masalah BBM ini. BBM ini ya, Ikhwan ya. Harga 6.000, sekarang berapa? 4.500 itu luar biasa murah. Bila dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Subsidi pemerintah itu luar biasa banyak untuk BBM. Dinaikkan 1.500, 6.000 per liter itu masih subsidi. Enggak dibebankan pada antum wahai para rakyat. Barakallahu fikum. Dulu pernah naik 6.000, ya santai-santai saja enggak ada yang mati. Nah gitu ya. Awalnya aja gelisah, sebentar aja naik, turun lagi. Yang jualan di pasar, ya di toko, ya di toko. Normal, gak ada masalah apa-apa. Gak ada yang mati, dikarenakan BBM naik. Siapa ya? Barakallahu fikum. Sehingga dalam berpikir itu harus ilmiah, syar'iyah. Ilmiah sesuai dengan syariat. Masyarakat muslim itu harus dewasa. Jangan terprovokasi. Jangan mudah diprovokasi oleh provokator-provokator yang memancing di air yang keruh. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, apalagi siapa ikut-ikutan, rame-rame begitu, turun di jalan-jalan, ngamuk-ngamuk dan segala macamnya. Selesai demo, dapat apa kamu habis demo? Dapat apa? Apa kemudian dapat uang miliaran? Bisa beli BBM, gimana bahasa anunya itu? Apa yang kamu dapatkan? Sudah kamu letih, capek dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nah, ayo naik. Nah, gitu ya. Nah, ayo naik. Kalau belum, yang belum naik. Sebelah lagi, isolakan, akan naik. Barakallahu fikum. Nah, aneh. Kamu gak dapat apa-apa. Ketika ada berhasil gitu ya, dia berhasil menghentikan kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Sukses demo kali ini. Barakallahu fikum. Yang dapat untung siapa? Bukan ente-ente rakyat bawah yang dapat, yang di atas. Itu yang ngajak-ngajak atas. Ayo demo. Sukses. Naik di papanya. Tret, naik ke atas. Dapat kursi. Antum dapat apa? Antum dapat apa? Dapat capeknya, dapat letihnya, dan segala macamnya. Tolong jadi masyarakat Indonesia. Jangan kayak zaman Belanda dulu lah. Yang sedikit ilmiah gitu loh, yang sedikit dewasa gitu ya. Jangan gak mau dibodoh-bodohi kayak dulu. Sudah cukup orang-orang tua kita dahulu yang dibodoh-bodohi dengan paksa oleh penjajah-penjajah dahulu itu. Kalau cucu-cucunya sekarang ini harus lebih cerdas, lebih dewasa, lebih ilmiah, lebih syar'i. Barakallahu fikum. Jangan mudah terpancing dan terpicu oleh provokasi sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab. Barakallahu fikum. Naam, saya kira cukup sekian saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.